Kita masuk ke babak 181. Babul amri bida'abudil Qur'an wa tahdiri min ta'ridihi limnisyan. Bab tentang perintah menjaga Al-Quran, menjaga hafalan Al-Quran, dan peringatan agar jangan sampai melalaikan, melupakan, nanti akhirnya lupa, menyepelekan akhirnya lupa, tidak diulang-ulang, tidak dimurajaah, akhirnya hilang hafalannya, kecuali dengan alasan yang lebih besar, sebagaimana para imam, banyak dari mereka yang kehilangan hafal. Kenapa? Karena konsentrasi fokus kepada yang lebih besar, mempelajari tafsirnya, maknanya, kemudian berusaha memisahkan hadis-hadis Nabi, mana yang sahih, mana yang tidak sahih, sehingga kekurangan waktu yang tadinya waktu anak-anak atau remaja hafal 30 juz lalu berkurang. Kenapa? Karena tadi perhatian terhadap yang lebih besar. Namun hafal Al-Quran adalah urusan besar. Memahami Al-Quran lebih besar lagi. Maka yang dimaksud dalam bab ini adalah karena urusan dunia, karena malas-malasan, karena terlalu banyak membuang-buang waktu, sehingga hafalannya banyak yang berkurang. Ini yang tercela, yang akan dibahas dalam bab ini. Hadis pertama, hadis 1002. An Abi Musa radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: Ta'ahalu hadzal Qur'an. Peliharalah, jagalah Al-Qur'an ini. Jangan sampai terlepas. Jangan sampai hilang hafalannya. Walladhi nafsu Muhammadin biyadih, demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya, yang jiwaku ada di tangannya. Ini semakna dengan hadis-hadis lain bahwa Allah memiliki tangan dan tangan Allah memegang jiwa-jiwa ini, memegang hati manusia, menggenggam roh manusia yang hidup dan yang mati. Yang mati digenggam oleh Allah dan tidak dilepaskan lagi. Yang hidup digenggam oleh Allah dan dilepaskan lagi. Kapan digenggam? Saat kita tidur. Roh orang yang sedang tidur ada di genggaman tangan Allah dan dilepas ketika terbangun. Demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya, lahu asyaddu tafallutan. Al-Quran itu, hafalan Al-Quran itu mudah hilang. Terbukti kebenaran sabda Nabi, banyak dari kita menghafal sekian ayat, sekian surah, hanya karena urusan dunia, hanya karena sibuk masalah ini, masalah itu, hilang. Dulu saya pernah hafal surat ini, sekarang hilang. Dulu saya hafal beberapa ayat, sekarang hilang. Surah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa Al-Quran itu mudah hilang. minal ibili fi ukuliha, daripada seekor unta yang ada di ukulnya. Ukul yang dimaksud ikatan, ikatan di tengah-tengah hastanya, berarti kira-kira di dengkul, dengkul bagian depan. Itu unta itu, kalau mau agar unta itu tidak menjauh, nah, diikat. Ya, mungkin untuk keperluan sebentar, 10 menit, 15 menit. Beda dengan keperluan lama, maka di kandang kan, yang lebih kuat. Ini tidak kuat, kita tahu tenaga unta kan besar sekali. Kalau dia keluarkan tenaganya, insya Allah putus sekali. Ya, artinya mudah sekali lepas. Ketika unta itu ditambatkan hanya dengan ukul ini, mudah sekali lepas. Nah, kira-kira begitu Al-Quran. Kalau kita lengah sedikit saja, kalau kita tidak memperhatikan, hilang. Ini secara umum. Nabi berbicara secara umum. Tentu Nabi tidak berbicara tentang orang-orang yang cerdas luar biasa, daya hafalnya luar biasa, kan sedikit, tidak banyak. Ya. Umumnya manusia daya hafalnya seperti ini. Ya. Kalau tidak terus murojaah, kalau tidak terus diulang-ulang, besar kemungkinan hilang. Ya. Maka tidak boleh kita putus asa dengan mengatakan ya wajar saja si fulan hafal karena kuat hafalannya. Tidak. Siapapun dari kita, kalau kita memang serius, sungguh-sungguh, insya Allah, Allah akan kasih jalan. Lihat saudara-saudara kita yang di desa-desa, yang di perkampungan, banyak dari mereka yang hafal sekian juz, padahal biasa, bukan manusia-manusia cerdas. Karena apa? Karena terus mempelajari, terus menghafal. Dan ini yang ditekankan oleh Rasul dan para sahabat terhadap anak-anak mereka. Ya. Beda dengan kita, lebih menekankan apa? Kita kebanyakan lebih menekankan anak-anak kita bisa baca Al-Quran. Nah, ini tidak tepat. Baca belakangan, karena baca itu kan butuh penalaran, ya kan? Kalau ada fathah jadi A, kalau ada kasrah di bawah jadi I, kalau ada sukun jadi mati. Ini kan butuh penalaran. Penalaran biasanya hanya ada pada orang-orang yang anak-anak yang lebih agak mendekati remaja. Adapun 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun sangat belum sempurna penalarannya. Tapi luar biasa apa? Hafalannya. Mumpung luar biasa hafalannya, kita geber dengan hafalan. Bisa baca belakangan enggak masalah. Kita malah menitik beratkan di bacaan. Kan jadilah sebagaimana yang kita alami. Jarang yang hafal Al-Qur'an. Sedikit sekali. Ya, mudah-mudahan dengan banyaknya sekolah-sekolah sunnah sudah menjurus ke situ. Ya. Ada apa? Cita-cita tertentu, cita-cita mulia agar anak-anak ini bisa hafal Al-Qur'an. Minimal TK 1 juz misalnya, SD 6 juz, 7 juz dan seterusnya. Ya. Nah, ini yang ditekankan oleh Rasul dan para sahabat, terus dihafal. Muttafaqun alaih, hanya ada satu faedah dari hadis ini. Al-hathu ala al-muwadzabati ala qira'ati al-Qur'an wa mudhaqaratihi. Anjuran untuk terus menjaga hafalan Al-Qur'an dan bermudhaqarah. Terus diulang-ulang, sebut-sebut di segala tempat, sedang berjalan, sedang duduk dan seterusnya, diulang-ulang bacaan Al-Quran. Satu lagi, 1003. Wa 'an ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innama mathalu sahibil Qur'an kamathalil ibilil mu'aqqala. Sesungguhnya perumpamaan orang-orang sahibul Qur'an, para penghafal Al-Qur'an, itu seperti unta yang mu'aqqal, yang diikat dengan ikatan seperti tadi. Bukan diikat, dijerat sana sini di kandang, bukan. Kalau itu kan sulit untuk lepas. Hanya diikat dengan ikatan kecil, yang tentu kalau unta ini mau lepas mudah sekali. Terlalu mudah bagi unta untuk memutuskan tali. Nah, begitulah para penghafal Al-Qur'an, mudah lepas. In 'ahada 'alaiha amsaka. Kalau dia jaga hafalannya, dia bisa pertahankan terus hafal. Wa in atlaqaha dhahaba. Tapi kalau dia menyepelekan, tidak mengulang-ulang, tidak murojaah, maka hilang. Sebagaimana yang kita saksikan hari ini. Apalagi sudah sibuk dengan dunia, ya, sibuk dengan politik, siasat. Mereka bilang siasat syariah, hilang ilmu. Dan kita saksikan hari ini, ya, dengan para pelajar yang duduk di majelis, jauh pembahasan. Padahal ini profesor, doktor, lulusan Madinah, tapi sibuk dengan politik, sibuk dengan siasat, sibuk dengan persatuan umat, sibuk dengan ini, hilang ilmu. Kaidah yang sangat besar yang difahami oleh para pemuda, lupa dia. Kenapa? Karena sibuk dengan dunia, ya. Dan tidak lagi duduk di majelis, tidak ada lagi majelis. Bahkan mengajar sudah tidak ada lagi, ilmu sudah kecil. Kita ingat bagaimana Harun Ar-Rasyid duduk. Harun Ar-Rasyid duduk di majlis siapa? Abu Muawiyah Ad-Dhari. Yang Abu Muawiyah menyampaikan hadis ittaja Adam wa Musa. Adam dan Musa berdebat. Nah, itu Harun Ar-Rasyid sedang duduk di majlis beliau. Abu Muawiyah Ad-Dhari yang buta matanya, yang kemudian pamannya bertanya dengan pertanyaan yang kurang sopan, maka Harun Ar-Rasyid marah sampai mau membunuh pamannya ini. Ini menunjukkan bahwa para pejabat dari itu, bahkan khalifah tertinggi, duduk di majlis. Ini hebatnya majlis. Maka ilmu berkibar dan Allah ridho. Maka Allah berikan kejayaan, kemakmuran, kemenangan kepada kaum muslimin, karena kaum muslimin mencintai ilmu. Sebagaimana para malaikat juga mencintai ilmu, dan Allah Rabbul Alamin juga mencintai ilmu, ya. Ketika Allah mencintai, Allah akan bikin kaum muslimin menang, jaya. Allah meridhoi. Sebaliknya, ketika Allah tidak cinta kepada kaum muslimin, Allah biarkan kaum muslimin terlunta-lunta, miskin, terjajah, karena Allah tidak cinta kepada kaum muslimin. Ada hal-hal yang dilanggar oleh kaum muslimin sehingga menyebabkan Allah tidak ridha kepada kaum muslimin. Maka ujian demi ujian Allah timpakan kepada kaum muslimin. Sebagaimana kita saksikan tadi. Muttafaqun alaih fi kull hadis. Ada dua di sini. Bayanun anna al-Qur'ana idza lam yata'ahad sahibuhu yakunu ashadda tafallutan min al-ibil fi uqriha. Keterangan bahwa Al-Qur'an apabila tidak dijaga maka akan mudah hilang. Lebih mudah daripada seekor unta yang ada di ukulnya, di ikatan kecil. Kemudian yang kedua, man aqbala 'ala al-Qur'an bil hifzi wal mudhaqarati wal 'amali yassara Allahu lahu dhalika kullahu wa man a'rada 'anhu tafallata minhu. Barang siapa yang terus berusaha menjaga Al-Quran, mengulang-ulang bacaan Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, maka Allah akan mudahkan bagi dia. Jadi melihat dari apa yang ada di qawaid ini dan juga di ayat-ayat hadis menunjukkan bahwa siapa dulu? Kita dulu. Kita dulu berusaha terus menghafal, lupa lagi, terus menghafal, lupa lagi, akhirnya Allah berikan pertolongannya. Ya. Sebagaimana Abu Hurairah. Abu Hurairah lupa lagi, menghafal, lupa lagi, menghafal lagi, lupa lagi, terus tidak putus asa. Akhirnya Allah berikan pertolongannya lewat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyuruh kepada Abu Hurairah untuk menghamparkan pakaiannya, bajunya, surbannya, ketika Nabi bersabda. Nah, selesai Nabi bersabda, ditarik lagi surbannya, dikumpulkan ke dadanya. Abu Hurairah mengatakan, semenjak aku lakukan apa yang diperintahkan oleh Nabi, aku tidak pernah lupa lagi. Jadi seolah-olah seperti rekaman, apa yang didengar oleh Abu Hurairah dari Nabi, tidak ada yang lupa. Dan itu berlangsung selama 3-4 tahun. Bayang, 4 tahun bersama Nabi dan tidak pernah lupa sabda Nabi. Wajar kalau Abu Hurairah menghafal ribuan hadis. Nah, ini yang tidak disadari, tidak difahami oleh orang-orang Syiah Rafidhah. Meragukan kok sampai segitu banyak Abu Hurairah menghafal hadis Nabi. Sedangkan Abu Bakar, Umar, apalagi Ali bin Abi Thalib, cuma sedikit. Dari sini dimasukkan syubhat oleh orang-orang Rafidhah. Awalnya dulu sampai kepada kesimpulan Abu Hurairah pendusta, Abu Hurairah pembohong, Abu Hurairah Yahudi yang pura-pura masuk Islam. Karena Abu Hurairah menyebarkan hadis-hadis tentang keutamaan Abu Bakar, tentang keutamaan Umar, mereka enggak suka. Ya. Yeah. Kita lanjutkan 182. Bab ke 182. Babu istihbabi tahsini sawti bil Qur'an. Bab tentang disukainya membaguskan suara ketika baca Al-Qur'an. Wa talabil qira'ati min hasani sawti wal istima'i laha. Dan meminta, menyuruh bacaan itu untuk diperbaiki, menyuruh orang lain, meminta kepada orang lain untuk membaca dengan baik. Coba diperbagus lagi, biasanya guru kepada murid ya. Coba diperbagus lagi, coba diperindah lagi. Nah, ini sunnah. Apa sunnahnya? Keindahan suara dalam membaca Al-Quran. Oh, jangan dipotong. Keindahan suara sunnah ini tidak benar. Yeah. Memperindah suara ketika berbicara, memperindah suara ketika menyanyi, memperindah suara ketika bersyair, memperindah suara ketika di luar baca Al-Quran. Ini tidak ada kebaikan. Yang ada kebaikan adalah memperindah suara ketika baca Al-Quran, bukan memperindah suara titik. Ada kebaikan, nanti akan dibahas oleh Ibnu Qayyim, dibawakan oleh beliau di bab ini. Hadis pertama 1004. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma adzina Allahu li syai'in ما أذن للذين حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. Tidak pernah Allah mengizinkan sesuatu seperti Allah mengizinkan nabinya untuk memperbagus suara ketika membaca Al-Quran. Apa artinya? tadi, selain bacaan Al-Quran tidak diizinkan untuk diperindah. Hanya bacaan Al-Quran yang disuruh diperindah. Ya, maka kita membikin-bikin keindahan dalam syair, dalam ucapan, dalam berbicara, dan seterusnya. Ini tidak ada kebaikan. Yang ada kebaikan adalah memperindah bacaan Al-Quran. Ya jarubi jahat. Muttafaqun alaih fi kulli hadith jawazu tahsin as-sawti wa annahu laysa bimakruh. Bolehnya memperbagus suara dalam membaca Al-Quran, dan ini tidak makruh, tidak dibenci, bahkan disukai. Dan nanti sekali lagi akan dibahas seperti apa. Apakah seperti yang kita dengar sebagian qori dengan membaca model Bayati misalnya, atau Hijaz, Hijazka, Nawa, kan ada bacaan-bacaan seperti itu. Apa itu dicontohkan oleh Nabi SAW? Kalau tidak, tentu jatuhnya beda. Ibadah harus mencontoh Nabi dan para sahabat. Apakah Nabi mencontohkan lagu-lagu seperti itu? Kalau tidak, maka itu beda. Tahsinu sawti bil Qur'an yuaddi ila riqqatin fil qalbi wa dam'il 'ain wa khushu'il jawarih. Memperbagus suara dalam membaca Al-Qur'an menyebabkan kelembutan hati. Tidak jarang kita menjadi lebih khusyuk karena suara seseorang membaca Al-Qur'an. Pada dalil nanti akan kita dapati Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud membaca Al-Quran dan menyebabkan Nabi menjadi khusyuk hati. Ya. Imam Syafi'i diriwayatkan seringkali membaca Al-Quran dan pendengarnya menangis. Ya. Karena salah satu kebaikan, salah satu ciri baca Al-Quran yang baik, itu yang mendengarnya menjadi lebih khusyuk, takut kepada Allah. Jadi bukan sekedar lantunannya, tetapi menyebabkan para pendengarnya khusyuk, ingat kepada Allah. Hanya beliau berhenti ya, ketika beliau melihat atau mendengar banyak yang menangis, beliau berhenti. Ya. Inilah imam. Bukan terus, menjot terus, biar habis-habisan nangis. Tidak. Menjaga keikhlasan. Ketika beliau jadi imam, banyak menangis, sudah. Ya. Menjaga keikhlasan. Tutaghanni bil muqarrad anil maqsudi fil qira'ah. Haramnya nyanyian dengan dalam rangka membaca Al-Quran, bacaan, dan itu adalah nyanyian. Karena kita disuruh mencontoh Nabi. Dengan apa Nabi membaca? Diikutilah para sahabat. Para sahabat diikuti oleh para tabi'in, atba'u tabi'in, dan seperti itu sampai mutawatir kan. Ambil contoh misalnya di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, kan insyaallah enggak putus salat lima waktu. Ya. Dari subuh di zaman Nabi, kemudian zuhur, kemudian asar, kemudian maghrib, kemudian isya, kemudian subuh lagi, terus sampai Nabi wafat. digantikan oleh Abu Bakar sebagai imam dari subuh, kemudian zuhur, kemudian asar, maghrib, isya, subuh lagi terus setiap hari kan, sampai Abu Bakar wafat, diganti oleh Umar terus sampai hari ini, tidak pernah putus. Berarti bacaan Al-Quran mutawatir. Seperti apa? Ya seperti itu. Terdengar di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, dan di masjid-masjid kaum muslimin, seperti itu. Maka jangan bikin yang di luar itu. Ya, jangan dibikin yang di luar itu sengaja. Ya. Nah, kecuali tidak sengaja, memang guru-gurunya mengajarkan seperti itu, nilai. Nah, karena itu kan ada perbedaan walaupun sedikit bacaan Mekah dengan bacaan gaya bacaan Mesir dengan Indonesia dengan Afrika, ya tentu tidak sama persis. Ya, enggak masalah. Yang masalah apa? Sengaja membuat berbeda. Gitu. Beda dengan yang sudah ada. Ini baru nih, cara baru. Kita tahu, baru kan beda. Iyakum wa muhdatsatil umur. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fid. Kan enggak boleh ada yang baru. Walaupun bagus, walaupun disukai oleh masyarakat tertentu, walaupun banyak yang menyambutnya, yang menyetujuinya, tidak boleh. Karena sudah ada, sebagaimana yang kita dengar hari ini. Ya. Min bida'il qurra' al-qabiha annahum yaqra'un al-Qur'an 'ala al-alhan al-musikiyah. Di antara bid'ah yang buruk dalam membaca Al-Quran, itu Al-Quran dibaca dengan lahan, dengan logat, dengan gaya yang bermusik. Seperti lagu ini, lagu itu, lagu ini. Nah, itu dipakai untuk bacaan Al-Quran. Lagunya dimasukkan ke situ. Kalau selawatan kan sudah banyak dan itu kan sudah jelas. Selawatkan sebuah ibadah tidak boleh dinyanyikan, ya sudah jelas bid'ahnya. Ini Al-Quran, membaca Al-Quran kan boleh dengan lagam tertentu. Ah, yang beliau nyatakan sebagai bid'ah dengan irama-irama tertentu, lagu-lagu tertentu. Ya. Dan banyak lagu yang terkenal di muka bumi ini dilagukan ke situ. Kata beliau ini bid'ah. Tidak syak lagi ini bid'ah. Kita lanjutkan 1005. Wa an Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Abu Musa al-Ash'ari. Masih ingatan tuh siapa Abu Musa al-Ash'ari? Masih ingat? Seorang sahabat yang sangat bagus merdu suara. Dan belum lama kita bahas bahwa para sahabat yang sangat semangat dalam menggapai kebaikan, para sahabat tidak pernah meniru-niru bacaannya, suaranya, lagamnya Abu Musa al-Ash'ari. Semua sahabat tahu. Ini salah satu dalil bahwa suaranya Abu Musa al-Ash'ari luar biasa. Tapi para sahabat tidak ada yang menirukannya. Taulah kita dari sini bahwa bacaan Al-Quran itu tidak ada patokannya, tidak ada pakemnya. Tidak seperti tadi, ada lagu ini, Bayati, Hijaz, Hijazkar, dan seterusnya. Ini tidak ada. Tidak pernah diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kata Nabi kepada Abu Musa, "Laqad utita mismaran min mazamiri ali Daud." Sungguh engkau diberi mismar. Apa mismar? Seruling. Seruling. Apakah Abu Musa punya seruling? Tidak. Tapi punya suara yang mirip-mirip seruling. Apa suara seruling itu? merdu, ya kan? Serulingam merdu. Nah, engkau seolah mempunyai suara seperti seruling. Sebagian ulama mengatakan mizmar di sini seruling yang ada di sini, seruling yang ada di tenggorokan, kan mirip seruling gitu ya. Serulingnya Ali Daud, keluarga Daud. Apa yang dimaksud keluarga Daud? Apa yang dimaksud keluarga Daud? Apa? Keluarga Daud adalah kalau Ali Fir'aun, Ali Fir'aun, pengikut Fir'aun, ya. Ali Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, keluarga Muhammad. Al seperti Ali Imran artinya keluarga. Tapi bisa bermakna pengikut. Seperti Ali Fir'aun. Yang dimaksud oleh Allah Ali Fir'aun adalah pengikut Fir'aun, bukan hanya keluarga Fir'aun. Nah, di sini Ali Daud yang dimaksud siapa? Daudnya itu sendiri. Ya. Karena yang punya suara luar biasa bagus cuma Nabi Daud. Istrinya tidak, anaknya tidak. Tetapi beliau menyebut Ali Daud, keluarga Daud. Apa yang dimaksud? Nabi Daudnya itu sendiri. Ya. Engkau diberi suara indah seindah suaranya Nabi Daud. Begitu kira-kira terjemah bebas. Maksud Nabi seperti itu. Ya. Di riwayat lain, riwayat Muslim yang tadi Bukhari dan Muslim, "Law ra'aitani wa ana astami'u li qira'atika al-bari'ah." Wahai Abu Musa, seandainya engkau melihat aku yang tadi malam mendengarkan, bukan sekedar terdengar, sengaja mendengarkan suara bacaanmu membaca Al-Quran. Seandainya engkau tahu bahwa tadi malam sengaja aku mendengar bacaanmu. Kata Abu Musa al-Asari, baca Al-Quran di malam hari dalam jam lain terdengar oleh Nabi dari luar. Ya. Karena riwayat mengatakan bahwa Nabi sering keluar malam melihat bintang, mengucapkan ayat Al-Quran, Rabbana ma khalaqta hadza batila dan seterusnya. Ah, terdengar suara Abu Musa membacakan, melantunkan ayat-ayat Al-Quran dan terpesona Nabi, terkagum-kagum Nabi, sampai Nabi mengatakan, seandainya engkau melihat aku saat mendengarkan bacaan Al-Quranmu tadi malam. Tidak ada jawabnya ini, tidak ada terusannya. Kalimat ini belum selesai kan? Belum selesai kalimat ini, tapi gak ada terusannya. Tapi sudah terfaham, sudah bisa difaham apa maksud Nabi. Yaitu beliau terkagum, beliau memuji, beliau sangat tertarik dengan bacaan indah Abu Musa al-Asy'ari. Antum tahu jawaban Abu Musa? Mendengar Nabi bersabda seperti ini, Nabi Abu Musa bilang apa? Law 'alimtu annaka tasma' la habbartuhu laka tahbira. Seandainya aku tahu bahwa tadi malam engkau mendengar bacaan Al-Qur'an, aku maka akan aku bikin lebih bagus lagi. Berarti memperbagus, lebih memperbagus bisa. Ya. Kalau kata kita, ya itu belum seberapa. Itu belum seberapa. Saya bisa lebih bagus lagi. Itu kalau kata kita, ya. Kata Abu Musa, "Law 'alimtu annaka tasma'u." Seandainya aku tahu bahwa engkau sedang mendengarkan bacaan Al-Quranku tadi malam, lahabbartu laka tahbira, aku bikin lebih bagus lagi bisa. Ya. Maka boleh memperbagus, lebih memperbagus lagi. Fikul hadis istihbabu tahsini sawti bil Quran لأن ذلك يزيد القرآن حلاوة ونفوذا إلى قلوب السامعين. Disukai memperbagus suara ketika membaca Al-Quran dengan lagam masing-masing, dengan gaya masing-masing. Jangan menirukan bacaan seseorang. Sudah kita bahas. Itu tidak boleh, bahkan para ulama membid'ahkan. Meniru bacaan Sudais, meniru bacaan Baswar, meniru bacaan Surain, tidak boleh. Kita disuruh dengan lagu sendiri-sendiri. Adalilnya para sahabat, tidak ada satupun sahabat yang menirukan bacaan Abu Musa al-Ash'ari. Padahal itu yang terbagus, yang membuat Nabi terkagum-kagum. Termasuk adzan, tidak boleh. Menirukan adzan Masjidil Haram, menirukan sengaja adzan Masjid Nabawi, adzan Mesir, tidak pun. Ya. Karena itu menjadi aturan baru, ya kan? Kalau Surabaya adanya begini, kalau Jakarta adanya begini, beda. Dimanapun adzan bebas. Yang penting lantang, makhrajnya benar dan tercapai tujuan, yaitu i'lan fi duquli waqtis shalah. Mengumumkan kepada kaum muslimin bahwa waktu sholat telah tiba. Itu tujuan adzan. Kenapa? Karena dengan memperbagus suara bacaan Al-Quran akan menambah Al-Quran itu menjadi manis, bagus, lezat dan merasuk di hati para pendengar. Yang kedua, yang terakhir, istihbabul istima'i ilal Qur'an wal infaq. Disukai, disunahkan mendengarkan Al-Qur'an dan diam. Kalau dibacakan seperti di sini, maka wajib. Kalau tidak dibacakan seperti tadi, kan Nabi tidak wajib mendengarkan, boleh pergi. Adapun dibacakan di majelis misalnya atau sedang sholat misalnya, maka wajib diam, wajib mendengarkan. Jangan membaca sendiri-sendiri, tapi dengarkan, perhatikan bacaan imam. Buat apa imam membaca jahat di sholat maghrib, isya, subuh, jumat, kalau kita boleh membaca Al-Fatihah sendiri. Ya. Ini pendapat yang lebih kuat dari dua pendapat ulama. Sebagian ulama mengatakan tetap membaca Al-Fatihah, sebagian mengatakan diam. Saya kira ini lebih rajih, lebih kuat. Wa idza quri'a al-Qur'an fastami'u lahu wa ansit. Apabila Al-Qur'an dibaca, dengarkan, diam. Umum, kapanpun. Ya. 1006. وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في العشاء. براء بن عازب mengatakan aku mendengar Nabi صلى الله عليه وسلم pada salat isya membaca surat Wattini wazzaitun. Wattini wazzaitun, panjang apa pendek? Pendek. Pendek. Ya. Tidak panjang. Beda dengan subuh. Subuh panjang. Isya, maghrib pendek. Fama sami'tu ahadan ahsana sawtan minhu. Aku belum pernah mendengar suara sebagus suara beliau waktu itu. luar biasa indahnya, bagus. Persaksian dari Al-Barra bin Azib. Inilah Nabi mengumpulkan seluruh kebaikan. Seluruh kebaikan beliau adalah nomor satu. Siapa yang paling subur? Beliau. Siapa yang paling berilmu? Beliau. Siapa yang paling bertakwa? Beliau. Siapa yang paling beriman? Beliau. Siapa yang paling bagus suara Al-Qur'annya? Beliau. Ha, para sahabat menonjol di salah satu. Ya. Siapa yang paling banyak menghafal hadis-hadis Nabi? Tadi Abu Hurairah, Abdullah bin Amr bin As, Ibn Abbas. Siapa yang paling faham Al-Qur'an? Ibnu Mas'ud, terjemahan Al-Qur'an. Siapa yang paling tahu tentang ilmu fikih halal dan haram? Wa'ad bin Jabal. Ya. Siapa yang paling tahu tentang ilmu faraid? Ini masih dibagi lagi fikih. Zaid bin Sabi dan seterusnya. Masing-masing unggul dalam hal-hal tertentu. Adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam nomor satu di semuanya. Yang paling faham seluruh ilmu agama beliau. Ya. Yang paling beriman, yang paling zuhud, yang paling bertakwa, yang paling benar. Termasuk yang paling bagus bacaan Al-Qur'an. Yang paling kuat fisiknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada yang mengalahkan. Satupun sahabat tidak ada yang mengalahkan. Seingat menjelang perang Uhud, batu dipukul dengan alat palu besar oleh para sahabat, enggak pecah-pecah. Nabi sekali pukul pecah. Akhirnya pecah menjadi tiga. Kekuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muttafaqun alaih fi kull hadis min as-sunnati al-qira'atu fil 'isha'i bi qasar as-suwar mithl surah at-tin wa az-zaitun. Di antara sunnah adalah membaca ketika sholat isya menjadi imam dengan surat-surat yang pendek. Salah satunya ini. Wattini wa zaitun, Al-Qari'ah, dan seterusnya. Istihbabu tahsini sawut bil-Qur'an. Disunahkan memperbagus suara ketika membaca Al-Qur'an. 1007. Wa an Abi Lubabah Bashir bin Abdul Mundir radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala man lam yataghanna bil Qur'an, barang siapa yang tidak taghanna, taghanna yang dimaksud memperbagus, memperindah. Ghina sering diterjemahkan hari ini dengan nyanyian, tapi yang dimaksud di sini bukan menyanyikan Al-Qur'an dengan, kalau nyanyikan bebas dengan nada apapun, dengan lagu apapun, namanya juga nyanyi. Nah, tentu tidak tepat kalau diterjemahkan dengan menyanyikan Al-Qur'an, tapi memperbagus bacaan Al-Qur'an. Barang siapa yang tidak memperbagus, memperindah bacaan Al-Qur'an, dia bukan golongan kamu. Ya, kita salatul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillah. Ini ancaman bagi orang yang tidak mau memperindah bacaan Al-Qur'an. apa yang dimaksud dengan memperindah di sini. Nah, di sinilah beliau membawakan ucapan Ibnu Qayyim yang intinya bahwa ada dua sifat bacaan yang diperindah. Yang pertama, ma iqtadathu at-tabi'ah, yang sesuai dengan tabiat manusia, tabiat seseorang, kebiasaan seseorang tanpa dibikin-bikin. Oleh karena itu bacaan para imam-imam di Masjidil Haram misalnya, Masjid Nabawi misalnya, di masjid-masjid besar, tidak ada yang sama. Semuanya berbeda. Tidak dengan satu lagu serakah. Ya. Karena masing-masing mudah dengan bacaan masing-masing. Ya. Nah, ini boleh. Lalu diperbagus lagi, boleh dengan dalil Abu Musa tadi. Lau alimtu annaka tasma' la habbartuhu laka tahbira. Jika aku tahu ternyata engkau sedang mendengarkan bacaanku ya Rasul, niscaya akan aku bikin lebih bagus lagi. Nah, berarti menambah bagus, memperbagus, memperindah, boleh. Yang kedua, makana min dzalika sana'atan min as-sana'i', yang dibikin-bikin, diseragamkan, dan disalahkan kalau tidak sesuai dengan keinginan gurunya. Bukan begitu lagunya, tapi begini. Ah, ini salah. Ya. Karena kayak yang salah itu makhrajnya. Shin bukan begitu, tapi begini. Ini sa begini. Yang salah itu makhrajnya atau panjang pendeknya. Salah ini tidak panjang, salah yang ini pendek. Adapun lagu salah tidak ada. Nah, kalau menciptakan lagu tertentu berarti jatuhnya bid'ah. Ya, seperti Bayati dan seterusnya. Nah, begitu juga dengan membikin-bikin lagam tertentu. Membikin-bikin lagu tertentu dengan irama tertentu, jelas ini tidak dibenarkan. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, pertanyaan, bagaimana stimulasi untuk anak usia balita agar tertarik menghafal Al-Quran? Tentang ini Islam tidak mengatur, terserah caranya apa. Yang penting anak-anak itu tertarik. Apa diberi hadiah, apa dengan cara main, dengan lari-lari, dengan jalan ke sana kemari, namanya anak TK. Yang penting hafal Al-Qur'an. Boleh, enggak masalah. Apakah dengan membaca Al-Qur'an dengan langgam Jawa termasuk mempermudah Al-Qur'an? Tidak, justru malah sulit, ya kan? Sulit. Emang orang bisa seperti itu. Jadi menyulitkan. Kan dibikin-bikin. Dan tadi sudah kita bahas, kan tadinya tidak ada. Gitu. Berarti kan jelas baru. Kecuali orang membaca Al-Quran biasa, lalu ada apa itu tercampur sedikit dengan cengkok Jawa misalnya, tidak dibikin-bikin karena memang dia orang Jawa, enggak masalah. Kalau sengaja, sebagaimana yang sering kita dengar, ini tidak boleh. Apakah ada keutamaan jika menangis mendengar Quran tapi tidak tahu artinya? Ada. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi. Bacaan Al-Quran yang bagus adalah bacaan Al-Quran yang menyebabkan para pendengarnya menjadi takut kepada Allah. Berarti kan disebut bacaannya, bukan isinya. Oh, isinya jelas. Isinya jelas. Menangis karena yang dibaca ayat-ayat tentang neraka. Menangis karena yang dibaca adalah ayat-ayat tentang adab Allah. Ini jelas sebuah kebaikan. Tapi jika tidak tahu artinya tapi meneteskan air mata, ini pun sebuah kebaikan. ada beberapa suku yang lugatnya sangat kuat sehingga banyak yang tidak bisa melepas lugat sukunya dalam membaca Al-Quran. Ah, ini yang boleh. Jadi dia tidak membuat-bikin, sengaja. Karena saya orang Aceh, saya baca Al-Qurannya seperti ini. Karena saya orang Madura, maka bacaan saya harus seperti ini. Ah, ini yang tidak boleh. Tapi tanpa disengaja, karena dia memang lugatnya seperti itu, maka lagamnya seperti itu, enggak masalah. Ini banyak pertanyaan tentang lagam Jawa ya. Bagaimana sholatnya anak pesantren yang pulang berlibur ke rumah orang tuanya? Apakah qasar atau tamak? Umumnya pesantren itu 3 tahun, 4 tahun, ada yang 6 tahun, dari SMP sampai SMA. Ya tentu sudah mukim misalnya. Tentu sudah mukim, karena tidak mungkin 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun disebut sampah. Sudah mukim. Pesantren di Jogja, ya berarti sudah mukim di Jogja. Kalau dia mukim di Jogja, dan kita tidak tahu apakah ketika lulus nanti akan terus di sana ngajar, kan kita tidak tahu. Nah, maka ketika pulang ke kampungnya yang tadinya kota kelahirannya, kampung kelahirannya, ya dia tidak mukim ya kan? Dia sapa. Hafalan Al-Quran lebih cepat lupa, lebih cepat daripada melesatnya anak panah dari busurnya. Apakah ini hadis atau perkataan seorang ulama? Saya kira bukan hadis ya. Yang tentang anak panah lepas dari busurnya adalah orang-orang awari. Apakah ungkapan ini benar? Dilarang membagus-baguskan suara kecuali tilawah. Apa ini hadis? Iya, makna dari hadis yang kita baca tadi. Ma adinallahu li syai'in ma adina li nabiyyin. Allah tidak mengizinkan bagi nabinya untuk memperbagus kecuali memperbagus suara dalam membaca Al-Qur'an. Maka di luar baca Al-Quran, ngobrol misalnya, ceramah misalnya, ya biasa saja. Biasa saja. Sebagaimana kebiasaan dia. Adapun membaca Al-Quran, boleh kita bikin menjadi bagus. Benarkah anak yang banyak hafalan Al-Quran bisa menempatkan orang tuanya di surga? Hadis yang kemarin ya. Terus dibaca, kemudian orang tuanya diberi mahkota di surga. Ketika ditanya dari mana? Ini dari anakmu yang menghafal Al-Quran, memahami Al-Quran. Ketika sedang naik motor dan membaca hafalan Al-Quran, lalu tiba-tiba buang angin, apakah harus berhenti? Iya, berhenti sejenak mungkin ya. Kan tidak lama ya. Sedang buang air, sedang buang angin, sedang buang kotoran, kan tidak boleh melafadzkan ayat-ayat Al-Quran. Apakah ada sunahnya ketika menguap membaca Astagfirullahaladzim? Tidak ada. Butuh hadis ya. Saya kira tidak ada riwayat dari Nabi tentang menguap. Kalau bersin jelas ada, ya kan? Kalau mau tidur, mau makan, semakan ada. Adapun menguap tidak. Saya pernah membaca bahwa jika suami istri bercerai, maka apabila anak laki-laki sudah berusia lebih dari 7 tahun, maka boleh memilih antara ayah atau ibu. Sedangkan apabila anak perempuan berusia lebih dari 7 tahun, maka harus dalam pengawasan ayahnya. Apakah ini berdasarkan hadis atau perkataan ulama? Saya kira ini salah satu pendapat ulama. intinya bahwa satu, yang bercerai adalah ayah dan ibunya, suami istri. Adapun ayah dengan anaknya tidak bercerai. Ibu dengan anaknya tidak bercerai. Dua-duanya, suami istri ini, mantan suami istri, wajib memperhatikan anak. Siapa yang wajib menafkahi anak-anak? Ibunya apa ayahnya? Ayahnya. Kalau enggak salah kemarin kita bahas ya. Si ibu ini janda berarti ya, anak tiga. Nikah dengan antum misalnya ya. Nikah dengan antum. Siapa yang berhak menafkahi tiga anak itu? Antum apa ayahnya? Jawabnya ayahnya. Bukan antum. Ya. Karena antara ayah dengan anak selamanya adalah ayah dan anak. Ayah wajib menafkahi anak-anaknya. Walaupun dia sudah berpisah, bercerai dari ibu dari anak-anak tersebut. Mengambil dalil dari Ummu Salamah kemarin. Ummu Salamah bertanya kepada Nabi yang sudah menjadi suaminya, bagaimana kalau saya memberikan sesuatu kepada anak-anak Abu Salamah, anak dia juga ya, apakah dapat pahala? Kata Nabi, dapat pahala. Nabi gak bilang, itu sudah kewajibanmu. Tidak, kewajiban Abu Salamah. Walaupun waktu itu Abu Salamah sudah meninggal, berarti diambil dari harta waris ya, apalagi masih hidup ya. Tentang ikut siapa ini masalah teknis saja ya. Islam tidak mengatur, hanya para ulama berpendapat masih bayi, masih netek, tentu dia harus bersama ibunya. Kakek saya semasa hidupnya dulu memakai susuk. Susuk tersebut baru dilepas beberapa minggu sebelum meninggal. Saya tidak tahu setelah susuk tersebut dilepas apakah beliau sudah taubat atau belum. Tanya, apakah boleh kami sebagai keluarga untuk mendoakan? Iya. Kita melihat zahirnya dia muslim, mau pakai susuk, mau apapun, karena akidah itu tidak terlihat ya kan. Orang berkeyakinan syirik kan tidak terlihat. Maka dia datang ke dukun, dia punya jimat, keris, segala macam, bukan urusan kita. Urusan kita dia muslim, suka sholat, kelihatan di masjid ketika Jumatan, kelihatan walaupun setahun sekali sholat Id, wajib kita sholat. Apakah boleh mendengarkan Al-Quran dengan sambil beraktivitas? Tidak ada orang boleh ya. Tidak ada perintah Nabi harus diam, dalam arti tidak bergerak ya. Kalau berbicara ya jelas. Kalau sengaja kita nyetel murotal di mobil, kemudian kita ngobrol, nah ini yang haram. Kalau mau ngobrol ya dimatikan, jangan nyetel murotal. Pada rakaat ketiga apakah disunahkan tahajud lagi? Yang rajin sekali saja ya. Jadi di rakaat pertama, jadi seolah Al-Fatihah, kemudian surat-surat pendek, terus seperti satu bacaan. Nah, kita membaca ta'awud di awal. Bagaimana cara menghindari malas dalam menghafal Al-Quran? Gampang. Gampang, iya. Paksakan saja ya. Paksakan terus. Paksakan membaca. Paksakan menghafal. Seolah lama-lama akan terbiasa. Saya pernah mendengar riwayat bahwa Ali bin Abi Thalib membakar orang yang menuhankan beliau. Padahal kita tahu tidak ada yang boleh menyiksa manusia dengan membakarnya kecuali Allah. Apakah beliau berdosa? Mungkin, hanya Allah yang tahu. Seandainya berdosa, maka para sahabat sudah dijamin ampun. Radhiyallahu anhu wa radhiyallahu. Kan ini sudah diperingatkan oleh Ibn Abbas. Ibnu Abbas memperingatkan Ali bin Abi Thalib untuk tidak membakar orang-orang Rafidhah. Ali berisihat untuk orang-orang seperti ini, boleh? Ali imam apa bukan? Imam. Dalilnya bagaimana? Idza istahadal imam wa asaba wa lahu ajra. Apabila seorang imam berisihat lalu isihatnya benar, maka dapat dua pahala. Kalau isihatnya salah, satu pahala, bukan dosa. Ini kan isihat beliau. Karena orang seperti ini perlu dibawa. Salah, beliau dapat satu pahala. Apakah membatalkan sholat jika ada wanita yang lewat, sedangkan yang sholat dan yang lewat belum mengetahui larangan melewati orang yang sedang sholat? Iya. Apakah batal itu harus menunggu dia tahu? Ya. Orang baru saja masuk Islam, dia gak tahu kalau kentut itu membatalkan wudu, membatalkan sholat. Nah, dia kentut ketika sholat, diteruskan saja, namanya baru masuk Islam. Apakah sah sholatnya? Tentu tidak sah. Ketika dia selesai sholat, dia bilang sama temannya atau ustadznya, tadi saya kentut, nah, wajib si ustadz ini menyuruh dia sholat lagi. Walaupun dia tidak tahu, tidak boleh dikatakan, gak apa-apa, kamu kan belum tahu, gak bisa. Kan sekarang sudah tahu, ulang. Ya. Mana dalil? Nabi SAW menyuruh sahabat musyi'us sholat, terkenal hadis ini dengan musyi'us sholat, untuk mengulang sholatnya lagi. Ketika dia sholat seperti ayam mematok makanan, tidak ada tumanina, kan dia gak tahu. Dikiranya sholat itu ya seperti itu. Kata Nabi sholli fa innaka lam tusalli. Ah, sholat lagi, kamu belum sholat. Lalu dia sholat lagi, seperti itu lagi. Kata Nabi sholli fa innaka lam tusalli. Sampai 3 kali. Ya. Berarti mengatakan gak apa-apa dia belum tahu, salah. Kalau gak dosa mungkin. Kalau gak dosa mungkin. Tapi akibat dari sebuah kesalahan lalu tidak sah, menimpa pada diri orang yang belum tahu dan yang sudah tahu. Iya, kalau memungkinkan. Kalau memungkinkan. Ya. Berarti saya harus mengulang sholat asar saya dulu. Memungkinkan ya. Tapi kalau tidak memungkinkan, misalnya berarti saya harus mengulang sholat saya selama 3 tahun. Kan gak memungkinkan ini kan. Gimana selama 3 tahun? Berapa kali sholat? Nah, ini la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Bagaimana hukum sholat orang yang dilewati wanita di depannya karena kurang tersedia tempat untuk sholat, dikarenakan sebagian menggunakan tempat untuk duduk talib? Ini masalah teknis. Masalah teknis tidak boleh dan tidak mungkin bisa mengalahkan syariat. Kata Nabi batal, batal. Terputus yang dimaksud di situ batal. Ketika dilewati oleh wanita, anjing hitam dan keledai, apapun yang terjadi, ya, nggak sengaja misalnya, maka batal. Wallah. Ya, bisa saja. Subhanallahu wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.